Dan mungkin sebagian orang, terutama yang sering absen dalam kajian Bulughul Maram, dikarenakan satu dan lain hal, baik itu karena memang ada uzur-uzur yang memang dia tidak bisa, ataupun ada kemalasan. Salah satu sebab yang menghalangi seseorang untuk terus menerus mengkaji kitab yang satu, kajian rutin kitab, adalah karena dia sudah merasa tertinggal banyak, sehingga membuat dia malas ataupun tidak berkeinginan untuk melanjutkannya. Nah, ini kesempatan untuk kita mengajak kawan-kawan kita kembali yang belum bisa berhadir kembali, dan juga kaum muslimin yang lain yang belum bisa berhadir, sehingga bisa berhadir insyaallah ta'ala, lebih menyemarakkan lagi majelis ilmu di malam Selasa, terutama yang berkaitan dengan pembacaan disiplin ilmu, yang berkaitan dengan disiplin ilmu fikih hadis. Jadi di masjid ini walhamdulillah bifadlillahi awalan wa akhira, dengan karunia Allah di awalnya dan di akhirnya, dan semoga senantiasa selalu seperti itu meskipun nanti mungkin berganti-ganti ustadznya. Di setiap malam terdapat disiplin-disiplin ilmu. Disiplin ilmu di malam Selasa adalah yang berkaitan dengan fikih hadis. Di malam Rabu yang berkaitan dengan sejarah Nabi. Dan di malam Kamis yang berkaitan dengan akidah tauhid. Kemudian di malam Jumat yang berkaitan dengan masalah-masalah lain, dan juga di malam-malam yang lainnya, dan juga di waktu pagi hari. Maka ini kesempatan sebenarnya yang mungkin jarang didapati di kota-kota lain dan di masjid-masjid lain. Maka saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin, para jamaah sekalian, terutama yang hadir di masjid ini, agar mengajak kawan-kawannya kembali, teman-temannya kembali untuk duduk dan beritahu. Dan juga saya berpesan kepada tim dakwah, baik dakwah di Masjid Imam Syafi'i ataupun di Yayasan Al-Um, untuk memberitahukan bahwa pekan depan bab yang terbaru dari Kitabus Shalah. Jadi judulnya bab terbaru dari Kitabus Shalah, yaitu bab sifat salat Nabi. Apalagi yang berkaitan dengan bab terbarunya, yaitu sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembacaan hadis, itu hadis yang ke-275. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. Darinya, di situ diterjemahkan dari Anas. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Arabnya, yaitu darinya. Darinya maksudnya kembali kepada yang hadis sebelumnya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, biografi beliau sudah sering kita lewati, yaitu Anas bin Malik ibn Nadhr ibn Damdam. Anas bin Malik ibn An-Nadhr ibn Damdam An-Najjari Al-Khazraji. Jadi beliau dari kaum Khazraj, dari kabilah Khazraj. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau ini adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau termasuk minal mukthirina fil hadis. Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang masih muda belia di zamannya. Masih muda belia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah berarti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka kira-kira umur beliau berapa tahun? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah pada ketika umur beliau 53 tahun dari umur beliau. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat 93 Hijriah dan lahir 10 sebelum Hijriah. 10 tahun sebelum Hijriah. Berarti berapa? Umur Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat berapa tahun? 23 tahun. Ya. 10 tahun sebelum Hijriah beliau lahir. Kemudian setelah 10 tahun sebelum Hijriah beliau lahir, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah beliau meninggal 10 tahun. Berarti 20 tahun. 20 tahun. Anas bin Malik meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur Anas bin Malik 10 tahun. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Kemudian saat itu pula Anas bin Malik dikatakan oleh ibunya, "Ya Rasulullah, Anasun khadimu." Wahai Rasulullah, Anas ini adalah pembantumu. Umur berapa saat itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Hah? 10 tahun. Karena Anas bin Malik bercerita, "Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Berarti Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantunya oleh ibunya radhiyallahu anha Ummu Sulaim, yaitu sekitar berumur 10 tahun. Yang ingin menjadi inti pembicaraan saya di sini adalah bahwa ketika 10 tahun masih muda belia, maka salah satu tugas orang tua adalah mendekatkan anak-anaknya dengan orang-orang saleh. Dengan orang-orang saleh, dengan orang alim, orang yang berilmu. Di sini perlu diperhatikan masalah ini. Jadi jangan sungkan, dalam artian jangan sungkan mengenalkan anak-anak kepada orang-orang alim yang bisa diambil ilmunya oleh si anak tersebut. Karena umur 10 tahun ini termasuk daripada umur yang sudah mumayyiz dan sudah dipukul kalau seandainya tidak mengerjakan sholat. Maka pada saat itu kenalkan anak-anak kita kepada orang-orang saleh, terutama orang-orang yang alim dan saleh. Ini pelajaran dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Siyar Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Uthman Al-Zahabi rahimahullah, bahwa Imam Al-Zahabi mengatakan, "Al-imam Anas bin Malik adalah imam al-mufti, ahli fatwa, al-muqri', ahli baca Al-Quran, al-muhaddith, ahli hadith, rawiyatul Islam, perawi hadis-hadis dalam Islam, Abu Hamzah. Ya, subhanallah. Akibat belajar dari langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecil mendapatkan gelar-gelar yang sedemikian rupa. Makanya usahakan anak-anak semenjak kecil, semenjak dini untuk mengenal agama dan harus dipaksa. Jangan sampai kita kalah dengan kemauan anak-anak. Karena anak-anak itu sesuai dengan orang tuanya. Ada anak-anak yang kadang-kadang di zaman sekarang, saya berbicara untuk zaman sekarang, di zaman sekarang sangat sibuk dengan handphonenya. Lebih sibuk dibandingkan bapaknya. Kemana-mana matanya terlihat ke handphone. Maka, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di samping setelah penelitian secara psikologis itu berbahaya buat anak, dan itu juga tidak bagus untuk kepribadian sang anak dan juga keagamaan sang anak. Maka perhatikan, ada pepatah Arab mengatakan, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taktifhu yanfatimu. Hawa nafsu itu bagaikan anak kecil. Jika kamu biarkan, dia akan terus menyusu sampai dewasa. Nyusu. Wa in taftimhu yanfatim. Tapi kalau kamu berusaha untuk menyapihnya, maka dia akan tersapih. Kurang hebat anak sekarang kalau seandainya dia pandai main game, pandai nonton YouTube, pandai nyari ini, kurang hebat. Bagi kita yang orientasinya sudah akhirat, kurang hebat. Dan harus ada usaha seperti yang saya katakan. An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha' wa in taftimhu yanfatimu. Jiwa itu, hawa nafsu ini bagaikan anak kecil. Jika kamu biarkan, maka dia akan senantiasa selalu ingin menyusu. Tapi jika kamu berusaha menyapihnya, maka dia berhenti. Dia berhenti. Ya. Ada seorang ibu ketika ingin menyapih anaknya, dia bingung. Anaknya ini kayaknya doyan sekali untuk menyusu. Dia sampai bingung kira-kira nanti kalau caranya bagaimana disapih ini sudah mau 2 tahun. Ternyata hanya dengan dikatakan sudah tidak enak. Susunya sudah tidak enak. Besoknya gak mau lagi dia. Hanya dengan satu kata. Ini gak enak. Ya, besoknya gak mau lagi dia. Begitulah anak kecil. Dan begitu pula hawa nafsu kita. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini pelajaran dari Anas bin Malik. Dan banyak sekali sahabat-sahabat yang muda. Banyak. Tidak akan mungkin anak kita menjadi anak yang berilmu kalau seandainya tidak dididik di atas ilmu. Apalagi anak-anak yang sudah mulai dia benar-benar membentuk dirinya. Hati-hati itu. Dari mulai umur 4, 5, ya, sudah mulai membentuk dirinya. Hati-hati. Dia akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau yang buruk sesuai dengan yang dibiasakan padanya. Nah, ini pelajaran ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lihat, Imam Az-Zahabi menyebutkan gelar-gelar begitu banyak. Al-Imam, Imam. Ahli fatwa, ahli baca Quran, ahli hadis, ahli perawi hadis dalam agama Islam, maksudnya seluruh kaum muslimin, salah satu yang meriwayatkan hadis terkenal adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini perlu menjadi pelajaran bagi kita para ikhwan. Dan harus usaha. Bukan harus keras dipukulin, tidak, tapi usaha. Pelan-pelan-pelan. Hari per hari, hari per hari, sehingga dia mempunyai kebiasaan. Ya. Ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak akan datang hari kiamat. Tidak akan datang hari kiamat. Datang di sini maksudnya adalah berdiri. Kalau bahasa hadisnya berdiri. Kenapa disebut hari kiamat berdiri? Ya, datang di sini kalau kita lihat hadisnya adalah tidak akan dibangkitkan maksudnya. Ya, tidak akan dibangkitkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut dengan dibangkitkan? Ya, la taqumu. Lihat hadisnya di situ, la taqum. Dibangkitkan karena ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, qiyamun nas min quburihim. Sebab yang pertama adalah bangkitnya manusia dari kuburnya. Bangkitnya manusia dari kuburnya. Yang kedua, qiyamun nas lil hisab. Bangkitnya manusia untuk dihisab. Ini kenapa disebut hari kiamat sebagai dibangkitkan. Ya. Dibangkitkan. Sebab yang ketiga, kenapa hari kiamat disebut dengan hari dibangkitkan? Sebab yang ketiga yaitu karena pada saat itu dibangkitkan seluruh manusia, sudah tadi ya? Sudah. Kemudian yang kedua apa? Dibangkitkan hisab. Baik. Yang ketiga yaitu karena pada saat itu dibangkitkan timbangan-timbangan yang adil. Timbangan-timbangan yang adil. Baik. Jadi di sini tidak akan didatang, maksudnya tidak akan dibangkitkan, lebih tepatnya dibangkitkan karena bahasa hadisnya la taqumus sa'ah. Kemudian as-sa'ah di sini diterjemahkan tidak akan datang atau dibangkitkan hari kiamat atau hari dibangkitkan sa'ah. Tulis di situ hari kiamat dalam tanda kurung as-sa'ah. Kenapa disebut as-sa'ah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sa'ah maksudnya adalah waktu. Bagian dari siang atau malam. Secara bahasa, as-sa'ah yang diterjemahkan dalam buku terjemahan kita hari kiamat, as-sa'ah maksudnya adalah waktu. Bagian dari siang atau malam. Kenapa disebut dengan sa'ah? Karena saat itu manusia terperanjat ketika dibangkitkan kiamat. Saat itu manusia terperanjat ketika dibangkitkan kiamat. Karena kalau kita perhatikan secara bahasa, sa'ah itu tadi adalah bagian waktu. Jadi tiba-tiba datang hari kiamatnya. Orang enggak ngira datang hari kiamatnya. Ya, tiba-tiba datang hari kiamatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dicatat, setiap kata as-sa'ah di dalam Al-Qur'an maka maksudnya adalah al-qiyamah al-kubra. Setiap kata as-sa'ah dalam Al-Qur'an maka maksudnya adalah al-qiyamah al-kubra. Seperti misalkan dalam surat Al-Ahzab ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang as-sa'ah, yaitu hari kiamat yang besar. Hari kiamat yang besar maksudnya adalah hancurnya bumi, bumi diganti dengan bumi yang lain, kemudian manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian setelah itu dimulai padang mahsyar, hisab, mizan, timbangan, dimulai kiamat yang besar. Ya, dimulai kiamat yang besar. Memang kiamat itu ada yang kecil, ada yang besar. Kiamat yang besar yang dimulai hisab dan semisalnya. Begitu juga dalam surat Al-Qamar ayat 1, iqtarabatis sa'ah. Telah mendekat as-sa'ah, yaitu kiamat al-kubra. Kiamat al-kubra. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran menarik di sini dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Disebut sa'ah maksudnya adalah saat dibangkitkan. Sa'ah maksudnya di sini adalah saat dibangkitkan. Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan hari kiamat mempunyai nama-nama yang begitu banyak. Di antara nama-namanya yaitu Al-Qiyamah. Yang kedua, Al-Yawmul Akhir. Yang ketiga, As-Sa'ah. Yang keempat, Al-Ba'ts. Yang kelima, Al-Khuruj. Yang keenam, Al-Qari'ah. Yang ketujuh, Al-Fasl. Al-Fasl. Yang kedelapan, Ad-Din. Saya ulangi, Al-Qiyamah. Karena manusia dibangkitkan pada hari di hari kiamat. Al-akhir, karena pada hari itu adalah hari yang paling terakhir. Tidak ada hari setelah itu berganti-ganti. Semuanya kekal abadi. Yang kedua, yang ketiga, as-sa'ah, yaitu datangnya tiba-tiba. Yang keempat, al-ba'ts. Karena pada itu dibangkitkan hari kiamat, dibangkitkan manusia dari kuburnya. Al-Khuruj, karena manusia keluar. Al-Khuruj artinya keluar dari kuburnya. Al-Khuruj. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah karena pada saat itu bumi luluh lantak, lantah. Hancur. al-fasl, karena pada saat itu dibedakan mana yang penghuni surga, penghuni neraka. Ad-din, karena pada saat itu apa? Diberikan hisab. Pada saat itu diberikan hisab atau ganjaran pahala. Yang pertama tadi apa? Al-qiyamah. Ini saya sengaja tulis biar bisa menulis bahasa Arabnya. Al-qiyamah, al-akhir, yaumul akhir, yaumul akhir. Kemudian as-sa'ah. Kemudian al-ba'ats. Kemudian al-khuruj. Kemudian al-fasl, al-qari'ah, habis itu ad-din. Dan di sana banyak nama-nama yang lain. Al-qiyamah, al-akhir, yaumul akhir, ya, as-sa'ah, al-qari'ah, al-ba'ats, al-khuruj, al-fasl, ad-din. Nah, kita lanjutkan. Tidak akan datang hari kiamat sehingga, kata-kata sehingga menunjukkan kepada batasan. Kata-kata sehingga menunjukkan kepada batasan. Yaitu batasan hari kiamat datang adalah, nah begitu ya. Batasan hari kiamat datang adalah, maksudnya la taqumu sa'ah hatta yasila al-amru ila hadha. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai perkara kepada ini yang akan disebutkan sekarang. Di sini disebutkan sehingga orang-orang berbangga. Orang-orang di sini maksudnya kaum muslimin. Orang-orang di sini maksudnya adalah kaum muslimin. Berbangga-bangga. Berbangga-bangga, saling menyombongkan. Saling menyombongkan. Dalam masjid. Dalam masjid. Maksudnya adalah dalam menghiasi masjid. Menghiasi bisa, lihat kata-katanya di sini disebutkan membangun, bisa. Menghiasi, makna pertama membangun mungkin. Atau meninggikan. Atau meluaskan. Atau memperbagus. Itu kata-kata menghiasi. Membangun, meninggikan. Jadi saling berbangga, oh masjid saya lebih tinggi. Oh, masjid saya lebih bagus bangunannya. Oh, masjid saya lebih luas. Ini yang disebut dengan menghiasi. Ya. Dalam bahasa Arabnya di situ yatabaha. Diambil dari kata-kata abha yubhi. Ya, artinya membangga-banggakan di hadapan orang. Sehingga karena saking membaguskan bangunan, meninggikan bangunan, meluaskan, memperindah bangunan, orang akhirnya memuji masjid tersebut. Orang akhirnya memuji masjid tersebut. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh lima orang imam. Lima orang imam. Ini istilah dari Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hah? Lima orang imam. Siapa? Kaedahnya apa? 4 orang imam ditambah 1 imam. 4 orang penulis kitab As-Sunan ditambah 1 imam. 4 orang penulis kitab As-Sunan, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ditambah Imam Ahmad. Itu kaedahnya. Dan ini istilah yang pertama kali memberikannya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Khamsah. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kecuali Imam Tirmidzi. Berarti tidak masuk kepada Imam Tirmidzi. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Baik. Hadisnya para ikhwah sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang bisa kita ambil dari hadis ini. Satu. Hadis ini menurut sebagian ulama. Tercelaknya. Terlalu berlebihan. Memperindah masjid. Terlalu berlebihan memperindah masjid. Afwan, keliru saya. Hadis ini menunjukkan tercelaknya berbangga-bangga memperindah masjid. Berbangga-bangga memperindah masjid. Maksudnya begini. Kita bangun masjid demi mengalahkan masjid yang lain. Berbangga-bangga bangun, memperindah masjid. Masjid saya lebih indah, masjid saya lebih mewah untuk membanggakan di hadapan yang lain. Azan? Nah, silakan. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pelajaran pertama dari hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa tercelaknya perbuatan membangga-banggakan di dalam memperindah masjid. Jadi di sana ada semacam ingin berbangga dari masjid yang lain. Dan hadis ini, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa sebagian ulama ada yang berpendapat hal tersebut tercela jika tidak dimakmurkan dengan ibadah. Nah, ini dia. Hal tersebut tercela jika tidak dimakmurkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun masjid dengan meluaskannya, meninggikan bangunannya, memperbagusnya, tidak tercela pada asal hukumnya, tetapi kapan tercela? Ketika tidak dimakmurkan dengan ibadah. Yang sholat sedikit. Ya. Berdasarkan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallaq, yatabahawna biha thumma la ya'murunaha illa qalila. Mereka berbangga-bangga dengan bagusnya masjid, dengan indahnya masjid, tapi tidak memakmurkannya kecuali sedikit saja. Tidak memakmurkannya kecuali sedikit saja. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan tentang bahwa terkadang tanda hari kiamat ada yang baik dan ada yang buruk. Tidak semua tanda hari kiamat buruk. Terkadang ada yang baik, ada yang buruk. Seperti misalkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La taqumu as-sa'ah hatta ta'uda biladul arabi murujan wa anhara. Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai negeri-negeri Arab kembali hijau dan sungainya mengalir. Kira-kira ini tanda baik atau tanda buruk? Tanda baik. Berarti ekonomi bagus. Kemudian alam bagus. Nah, ini menunjukkan tidak semua tanda kiamat buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Baik. Ustaz, kalau hadis kita ini baik atau buruk? Tergantung kita mengambil pendapat pertama atau kedua. Hadis kita ini baik atau buruk? Yaitu berbangga-bangga dengan keindahan masjid. Maka kalau menurut pendapat pertama, berarti apa? Buruk. Karena pendapat pertama haram hukumnya untuk membangga-banggakan dengan bangunan-bangunan masjid. Yang penting itu makmurnya. Kalau menurut pendapat kedua, maka tidak semua masjid-masjid yang dibangga-banggakan keindahannya buruk. Akan tetapi kalau masjid tersebut memang luas dan memang digunakan sebaik-baiknya, dimakmurkan sebaik-baiknya, maka ini tidak buruk. Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan banyaknya kebodohan di tengah kaum muslimin di akhir zaman dan lemahnya iman. Banyaknya kebodohan di tengah di akhir zaman dan lemahnya iman. Dan sukanya kaum muslimin terhadap dunia dibandingkan akhirat. Sampai berlaku pada masjid. Sukanya kaum muslimin terhadap dunia dibandingkan akhirat. Ya, hadis ini menunjukkan banyaknya kebodohan dan lemahnya iman dan sukanya kaum muslimin terhadap dunia dibandingkan akhirat. Buktinya sampai kepada perihal masjid. Bodoh dari sisi mana? Sebenarnya masjid tujuannya bukan untuk diperbagus, tapi tujuannya untuk dimakmurkan. Lemahnya iman dari mana? Lemahnya iman adalah hanya ingin memperbagus, tapi tidak memakmurkan. Kemudian, lebih mendahulukan dunia dibandingkan akhiratnya bagaimana? Karena menjadikan masjid sedangkan tidak disolati. Tapi tidak dimakmurkan. Hanya sebatas ingin berbangga-bangga. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan, lihat, ini hadis menunjukkan haramnya memperbagus masjid. Dan bukan hanya sekedar haram, tetapi amalannya tidak diterima. Karena dia sudah membangun masjid bukan karena Allah, tetapi karena ingin berbangga-bangga. Ini sebagian pendapat yang seperti itu. Hadis ini menunjukkan haramnya memperbagus masjid. Bahkan karena dia haram, maka yang mengamalkannya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena bukan untuk Allah amalannya, untuk bisa berbangga di hadapan manusia. Ini perlu antum catat nih. Sebagian ulama berpendapat bahwa haramnya memakmurkan masjid. Haramnya memewah-mewahkan masjid. Dan amalannya tidak diterima. karena dibangun bukan untuk Allah, tapi riya, karena ingin berbangga, bangga di hadapan manusia. Baik, kita lanjut hadis selanjutnya. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aku tidak diperintahkan untuk bermegah-megahan dalam membangun dan membangun dalam tanda kurung meninggikan atau mengecat masjid. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Makki. Nama aslinya saya tulis siapa? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi beliau ini adalah keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Hah? Sepupu ya, anak paman ya. Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Dan disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, lihat gelar-gelar beliau. Al-Bahr. Al-Bahr itu artinya adalah lautan, maksudnya lautan ilmu. Habrul Ummah. Tintanya umat ini, maksudnya ulamanya umat ini. Wa faqihul 'asr, ahli fikih di zamannya. Atau ahli, bukan di zamannya, ahli fikih sepanjang masa. Imamut tafsir, imamnya ahli tafsir. Jadi Abdullah ini, Abdullah bin Abbas ini terkenal dengan penafsiran Al-Qur'an. Karena beliau termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil." Ya Allah, pahamkan kepadanya agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Makanya salah satu tafsiran yang merupakan rujukan tafsir pada ayat-ayat Al-Qur'an setelah ayat Al-Qur'an, hadis Rasul, maka perkataan sahabat di antara sahabat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini sama. Abdullah bin Abbas ini faedahnya sama tadi kita ambil pelajaran dari Anas bin Malik. Mulai semenjak dini, kenalkan anak-anak kita dengan ilmu agama. Ya. Orang tua itu bagaikan alat cetak. Dia mau mencetak anaknya sekehendaknya. Mau berbentuk donat, berbentuk segitiga, berbentuk lonjong, itu sekehendak orang tua. Maka buatlah cetakan-cetakan yang baik untuk anak-anak kita, sehingga kita bisa merasakan kebaikannya pula. Baik. Dari Ibnu Abbas, dan beliau terkenal dengan panggilannya Ibnu Abbas karena Abbas adalah paman Rasul bin Abdul Muttalib, dan terkenal. Jadi anaknya ini disandarkan kepada bapaknya yang terkenal, Ibnu Abbas, seperti Ibnu Umar. Kalau seandainya ingin memberikan nama anak, jangan Ibnu Abbas. Nanti anaknya Abbas itu, bukan anak pian. Siapa ngarani kambing? Ibnu Abbas. Abah Ikam, Abah Ikam mang siapa? Mulyono. Nah, kenapa Ikam Ibnu Abbas? Ya. Nah, ini para ikhwah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk bermegah-megahan." Tidak diperintahkan, siapa yang memerintahkan? Nah, siapa yang tidak memerintahkan? Enggak. Aku tidak diperintahkan. Siapa yang tidak memerintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kata perintah diperintahkan, maka itu yang memerintahkan adalah siapa? Allah. Aku tidak diperintahkan. Maka faedahnya di sini adalah yang tidak memerintahkan adalah Allah. Itu faedah pertama. Faedah yang kedua dari kata aku tidak memerintahkan, aku tidak diperintahkan, berarti itu tidak disyariatkan. Berarti itu tidak disyariatkan. Bahkan cenderung haram. Aku tidak diperintahkan, berarti itu tidak disyariatkan. Bahkan cenderung apa? Haram. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bermegah-megahan, kalau Anda lihat bahasa Arabnya, bitasyidil masajid, ya, diterjemahkan di sini bermegah-megahan. Hadisnya, aku tidak diperintahkan untuk tasyid. Tasyid. Ya, tasyidil masjid. Baik. Apa makna tasyid? Perhatikan para ikhwah, tasyid diambil dari kata-kata syadar rajulu bina'ahu. Seseorang meninggikan bangunannya. Makanya disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 78, fi burujin musayyadah. Yang artinya yaitu di dalam buruj, tiang, bangunan-bangunan yang tinggi. Bangunan-bangunan yang tinggi. Lalu maksudnya apa ini Ustaz? Ya, di sini untuk bermegah-megahan dalam membangun. Maksudnya adalah meninggi-ninggikan bangunan masjid. Terlalu tinggi di atas kewajaran. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak termasuk dalam perihal bertingkat. Enggak, bukan larangan untuk meningkat, tetapi maksudnya ini atap ini kita buat terlalu tinggi sehingga terlihat megah. Emang bangunan kalau tinggi itu kan terlihat megah. Ini pintu masjid kalau seandainya ditinggikan sampai ke kaca yang di atas itu pintunya terlihat megah. Ya, pintunya terlihat megah. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang bakti orang tua, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang berbakti orang tua itu adalah pintu yang paling tinggi jalan masuk surga. Berbakti orang tua adalah pintu yang paling tinggi untuk jalan masuk surga. Karena tinggi itu menunjukkan kepada kemegahan, kemewahan. Ya. Ini para ikhwah. Dan di sini Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak diperintahkan. Maksudnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermegah-megah meninggi-ninggikan masjid. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Ibnu Hibban, hadisnya sahih, tidak ada keraguan padanya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada meninggi-ninggikan masjid bukan yang disyariatkan dalam agama dan bukan jenis ibadah kepada Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa meninggi-ninggikan masjid bukan yang disyariatkan dalam agama dan bukan jenis ibadah kepada Allah. Yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini menunjukkan kepada haramnya meninggikan dan memperbagus masjid. Haramnya meninggikan dan memperindah masjid. Yang ketiga, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa yang diharamkan bukan tingginya, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut haram karena dia adalah bid'ah. Saya ulangi, yang ketiga, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut haram karena dia adalah bid'ah. Ya, bid'ah. Maksudnya belum ada di zaman Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atapnya tidak terlalu tinggi dan masjidnya tidak mewah, padahal di zaman beliau bisa memewahkan masjid. Nah, ini menunjukkan bahwa pelajaran yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan itu adalah bid'ah, belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Pelajaran yang keempat. Yang diwajibkan dalam membangun masjid adalah tidak terlalu berlebih-lebihan. Tidak terlalu berlebih-lebihan. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, di zaman Umar radhiyallahu an, banyak penaklukan. Kemudian harta banyak. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak merubah bangunan masjid yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya meluaskan masjid dari arah kanan kiblat, kemudian dari arah belakang kiblat sedikit saja. Tidak sampai meninggikan masjid. Sampai zaman Utsman. Zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di zaman beliau pun banyak harta. Tetapi beliau tidak menambahkan apa-apa dari kemegahan masjid. Hanya juga perluasan dari depan arah kiblat, kanan kiblat, belakang kiblat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak dianjurkan untuk bermegah-megah dalam masjid dalam rangka untuk membangga-banggakan dengan yang lainnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Yang dimaksud dengan memakmurkan masjid, yang dimaksud dengan meninggikan masjid adalah menghiasinya sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani menghiasinya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la tuzakhrafan la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Sungguh kalian akan benar-benar menghias-hiasi masjid tersebut sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka. La tuzakhrifannaha, bahkan ada masjid dijadikan sebagai apa? Tempat wisata. Ini sangat menyedihkan. Masjid dijadikan sebagai wisata. Baik yang berwisata adalah kaum muslimin ataupun kaum kafirin. Saking indahnya. Dan itu dianggap sebagai turas Islam. Peninggalan Islam. Kebudayaan Islam. Nah, saya sering mau menulis, akan tetapi takut menjadi kericuhan di tengah masyarakat. Saya ingin nulis bahwa budaya jika bertentangan dengan syariat, maka harus didahulukan syariat. Karena kita budak Allah, bukan budak budaya. Ini yang sering-sering mengangkat-angkat tema Islam Nusantara. Kalau seandainya maksudnya adalah toleransi meskipun itu bertentangan dengan syariat, ini tidak benar. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. 277. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditampakkan kepadaku pahala umatku hingga kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadis gharib, yaitu aneh, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Taib. Dari Anas bin Malik, sudah lewat Anas bin Malik. Poin yang kedua, makna hadis ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ditampakkan kepadaku. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kata-kata ditampakkan kepadaku yang terlihat adalah ini terjadi pada Isra dan Mi'raj. Ditampakkan kepadaku ini terjadi pada kejadian Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua, selanjutnya, kepadaku pahala umatku. Pahala umatku maksudnya adalah amalan-amalan baik yang dilakukan oleh umatku yang dengannya mereka mendapatkan pahala. Saya ulangi, pahala umatku maksudnya adalah amalan-amalan baik yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya mereka mendapatkan pahala. Kemudian hingga kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Hingga di sini sampai amalan, hingga di sini maksudnya sampai amalan, yaitu mengeluarkan kotoran dari masjid. Kotoran yang dimaksud di sini, kalau Anda lihat bahasa Arabnya, al-qadhatu. Al-qadhah artinya sesuatu yang masuk. kotoran ke dalam mata. Al-Qadha, lihat hadisnya, Al-Qadha. Kotoran yang masuk ke dalam mata, itu namanya Qadha. Asal makna bahasanya seperti itu. Nah, lalu dibawa kepada makna semua kotoran yang kecil. Semua kotoran yang kecil. Jadi Anda kalau lihat buku terjemahannya, hingga kotoran, bukan sembarang kotoran. Kotoran yang makna bahasanya apa tadi? Yang masuk ke dalam mata, kelilipan tuh nah. Kelimpanan kah? Kelilipan oh gimana? Kelimpanan. Kelimpanan ya. Nah, ada ahli bahasa Banjar di sini. Kelimpanan ya, masuknya sedikit loh. Kalau mungkin batu kelimpanan batu. Siapa kelimpanan batu? Ya, kelimpanan sedikit. Nah, itu makna asalnya qadhah. Nah, qadhah ini kemudian dibawa kepada semua makna kotoran yang kecil. Artinya, menghilangkan kotoran yang kecil di masjid sampai seitu. Diperlihatkan pahalanya nanti, diperlihatkan pahalanya kepada Rasulullah SAW. Ini para ikhwah. Nah. Baik. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadis gharib. Gharib menurut Imam At-Tirmidzi, hadisnya adalah lemah. Ya. Gharib ini adalah lemah menurut Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini lemah. Pendapat Imam Tirmidzi adalah yang benar. Hadis ini lemah. Karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Al-Muttalib bin Abdullah. Al-Muttalib bin Abdullah. Dia ini suka mentadlis. Tadlis itu apa? Berbohong. Nipu. Nipunya gini, Pak. Saya pernah mendengar hadis dari Ustadz Khairullah, kata dia. Padahal dia belum pernah bertemu. Padahal dia belum pernah duduk di majlis Ustadz Khairullah. Cuma ketemu pernah di Pasar Hanyar. Itu namanya taglis tuh. Paham? Dusta kah itu? Hah? Dusta. Sangat dusta itu. Ya. Ini namanya tadlis. Itu salah satu jenis tadlis. Mudahnya seperti itu. Nah, orang ini Al-Muttalib bin Abdullah seperti itu. Ya. Kemudian di dalamnya juga ada seorang yang bernama Ibnu Juraij. Dan kerjaannya juga tadlis. Tadlisnya bukan hanya sembah. Kalau tadi kan saya meriwayatkan, mendapatkan hadis dari Ustaz Khairullah. Ustaz Khairullah, seorang alim. Kemudian kita percaya. Kemudian saleh. Kita anggap seperti itu. Dan Allah yang lebih tahu. Ya, ini enggak. Ibnu Juraij ini, dia sudah mentadlis. Tadlisnya dari orang-orang yang ahli maksiat lagi. Dijadikan sebagai perawi hadis. Nah, ini bahaya. Makanya hadisnya ini dilemahkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Qurtubi, Ibnu Hajar, ya. Jadi semuanya melemahkan hadis ini. Karena lemah, ya, maka tidak usah kita ambil pelajaran. Tetapi maknanya benar. Maksudnya harus membersihkan masjid, jangan sampai dikotori. Kenapa? Karena masjid adalah syiar Allah. bahkan syiar paling besar. Baik. Hadis selanjutnya. Hadis yang terakhir, walhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Ulun ketujuh, namun sudah selesai bab itu. Ya. Hadis 278. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raq'atain. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sebelum sholat dua rakaat. Muttafaq alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah Abu Qatadah. Abu Qatadah Al-Hadith bin Rib'i Al-Ansari. Dan Abu Qatadah di sini ada dua. Pak Ofan, Abu Qatadah satu ya betul. Abu Qatadah, saya ingat Qatadah. Qatadah bin Da'ama As-Sadusi itu tabi'i. Ini Abu Qatadah. Abu Qatadah. Jadi lebih terkenal dengan kunyahnya dibandingkan namanya. Nama aslinya Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari. Al-Khazraji. Dari kaum Khazraj. Wafat pada tahun 54 Hijriah. Masuk Islam tatkala masih kecil. Ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam perang Uhud. Bahkan disebut Farisu Rasulillah. Maka Haji Majid mana? Faris. Faris itu artinya adalah guring kasidin. Faris itu artinya adalah penunggang kuda yang hebat. Jadi panglima perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun jenderal penunggang kudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak kita, adik kita Faris pun seperti itu. Faris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut perang Uhud, kemudian perang-perang selanjutnya. Kenapa perang Uhud? Badar enggak? Masih kecil. Berarti umur beliau ketika ikut perang Uhud sudah 15 tahun. Ya. Anak-anak kita 15 tahun apa? Bukan naik kuda, naik moge. SMA naik moge di jalan sini ngebut tak pulang. Aduh, Allah Ustaz. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairu fursanina Abu Qatadah, wa khairu rajalatina Salamah ibnul Aqwa. Artinya, sebaik-baik penunggang kuda di antara kita adalah Abu Qatadah. Dan sebaik-baik penunggang onta di antara kita adalah Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Baik. Kita lanjutkan. Abu Qatadah radhiyallahu anhu, namanya siapa tadi? Al-Harith bin Rib'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian, ini berarti siapapun, ya, idza dakhala ahadukum, kum kembali kepada kaum muslimin wal muslimat, di antara kalian, kalian di sini seluruh kaum muslimin, laki-laki dan perempuannya, ya, catat itu. Apabila salah seorang di antara kalian, kata-kata di antara kalian menunjukkan kepada keumuman, maksudnya adalah seluruh kaum muslimin dan muslimat, masuk masjid. Masjid Pengertiannya, nih kebetulan banyak yang nanya tentang ici. Masjid pengertiannya adalah tempat yang disediakan untuk sholat. Nah, ulul mutakun, ici disediakan untuk sholat enggak? Kesan paut. Lain sholat. Makanya bukan masjid. Halamannya Bang Ustaz? Untuk sholat. Maka dia masuk masjid. Jadi pengertian masjid itu maudhi'un yuhayya'u lis-shalah. Tempat yang disediakan untuk masjid. Untuk sholat. Lapar sudah. Ya, apabila kalian masuk masjid, maka kalau sudah masuk masjid berarti halaman ini yang sudah ada keramiknya itu masjid tuh. Itu masjid. Taib. Ustaz, itu yang baru di semen masjid tidak? Enggak, itu halaman masjid. Karena tidak disediakan untuk sholat. Berarti jual beli di sana boleh enggak? Ulun jualan es di situ boleh? Boleh. Boleh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka janganlah ia duduk. Janganlah. Kata-kata janganlah. Nah ini khilaf. Janganlah di sini larangan. Kata-kata janganlah menunjukkan kepada larangan. Nanti khilaf kita akan sebutkan. Apakah larangan ini bersifat keharaman atau larangan ini bersifat kemakruhan? Kalau kita sudah mengetahui larangannya bersifat keharaman atau kemakruhan, maka baru kita bisa menentukan apakah dia tahiyatul masjid ini wajib atau sunnah muakkadah. Itu dia. Maka janganlah, kata janganlah di sini menunjukkan kepada larangan. Dan asal hukum janganlah apa? Keharaman. Sebelum ada dalil yang menurunkan dia dari haram menuju makruh. Ya. Maka janganlah ia duduk sebelum sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat yang dimaksud itulah yang disebut dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ya. Ucapan yang benar apa? Tahiyatul masjid. Ianya pakai tasydid. Tahiyatul masjid. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muttafaq alaih. Muttafaq alaih artinya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya adalah hadis ini disepakati atasnya. Atasnya apa? Atas periwayatannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini istilah pertama-tama yang mengucapkan ini adalah juga Al-Hafidh Ibn Hajar. Muttafaq alaih. Akhirnya masyhur di tengah kaum muslimin. Kalau hadis muttafaq alaih berarti hadis Bukhari. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa larangan duduk di masjid sebelum sholat dua rakaat. Larangan duduk di masjid sebelum sholat dua rakaat. Karena menghormati masjid. Atau karena kemuliaan masjid. Bisa juga. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Tapi hadisnya lemah sekali. Tapi tidak mengapa saya sebutkan. Ya Aba Dzar, inna lil masjidi tahiyatan wa inna tahiyatuhu raka'atan. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya masjid itu mempunyai penghormatan. Dan penghormatan masjid adalah dengan salat dua rakaat. Tapi hadisnya lemah sekali. Nah ini, para ikhwah. Hadis ini menunjukkan bahwa larangan duduk di masjid sebelum salat dua rakaat. Karena kemuliaan masjid. Pelajaran yang kedua, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum sholat tahiyatul masjid. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum sholat tahiyatul masjid. Jumhur ulama mengatakan apa? Sunnah muakkadah. bukan wajib. Sebagian ulama peneliti berkata wajib. Di antaranya mazhab ahlul zahir. Atau yang disebut dengan mazhab zahiriyah. Yang memahami hadis hanya secara lahiriah. Oh pokoknya dilarang duduk, ya sudah dilarang. Ya, yang memahami hadis secara lahiriahnya. Dan yang berpendapat wajib diantaranya nama-namanya Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad. Kemudian Dawud Al-Zahiri. Baik. Pendapat mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang mengatakan wajib pendapat yang kuat. Karena di dalam beberapa riwayat terdapat perintah. Falyarka' raka'atain. Hendaklah dia salat 2 rakaat. Di dalam riwayat lain terdapat larangan untuk tidak duduk untuk duduk sebelum sholat 2 rakaat. Dan asal larangan menunjukkan kepada keharaman. Fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Maka pendapat yang mengatakan wajib pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat. Dan ini pendapat ulama-ulama. Di antaranya Ibnu Daqiqil 'Aib, As-Sanani, Asy-Syaukani. As-Sanani, Asy-Syaukani. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini bahwa hukumnya wajib. Lalu jumhur dalilnya apa, Ustaz? Jumhur. Kenapa mereka ada larangan, aturan kan ikut aja. Kenapa sampai mengatakan bahwa masih sunnah saja? Maka mereka berpendapat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ma yajibu alayya minas salawat?" Wahai Rasulullah, salat apa yang wajib untukku aku kerjakan? Kata Rasulullah SAW, as-salawatul khams. Salat 5 waktu. Kemudian, hal alayya ghairuha? Kata orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban salat selain itu? Nah, lihat. Ada kewajiban salat selain itu? Ada enggak? Jadi 5 itu. Selain 5 ini ada enggak? Kata Rasulullah SAW, kata beliau, tidak. Illa anta tawwa, kecuali kamu mengerjakan sholat-sholat sunnah. Lalu gimana ini Ustaz menjawabnya? Bingung. Kata jumhur, kalau seandainya kita mengatakan wajib, maka niscaya tahiyatul masjid masuk ke dalam 5 ini. Niscaya tahiyatul masjid berarti sholat wajib bukan hanya 5, tapi 6. Padahal Rasulullah SAW hanya mengatakan apa? 5. Ayo, Fian. Mana pembeda pendapat? Jumhur yang mengatakan sunnah atau pendapat ulama peneliti? Nah, menurut Fian nih, seilmu-ilmu Fian nih. Nah, mana yang Fian ambil? Nah, yang ada dalam hati mana? Jumhur. Jumhur, ah, jumhur, ada yang berani tanggung jawab? Maksudnya jumhur kenapa gitu nah tanggung jawabnya? Ah, yang wajib 5 tadi. Taib, kata ulama yang peneliti, lalu pian kemanakan perintah-perintah itu? Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Yang jelas khilaf. Ini yang saya ingin ngajarkan kepada antum. Ini namanya khilaf mu'tabar. Perbedaan pendapat yang diakui. Dari mulai semenjak dahulu para ulama berbeda pendapat. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan pelajaran selanjutnya. Agak cepat sedikit. Hadis ini menunjukkan bahwa siapa saja yang masuk ke dalam masjid di waktu kapanpun, maka jangan ia duduk kecuali sholat 2 rakaat. Meskipun di waktu terlarang. Atau biar ringkas, sholat tahiyatul masjid tetap disyariatkan meskipun masuk masjid di waktu terlarang. Nah itu lebih ringkas mungkin. Sholat tahiyatul masjid tetap disyariatkan meskipun tahiyatul meskipun masuk masjid di waktu terlarang. Contoh misalkan salat subuh. Setelah salat subuh kan enggak ada salat toh? Enggak boleh salat. La salata ba'da salatis subuh hatta tatlu' asy-syams wala ba'da al-'ashr hatta taghrub asy-syams. Tidak sah salat sampai setelah salat subuh sampai terbit matahari dan tidak sah salat sampai setelah salat asar sampai terbenam matahari. Siapa yang masuk masjid setelah salat asar maka dia tidak mengapa untuk tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sholat itu disebut dengan sholat yang mempunyai sebab. Sebab sholatnya apa? Bukan karena waktunya, akan tetapi karena sebabnya masuk masjid. Taib, sholat jenazah habis asar, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena sholatnya mempunyai sebab. Sebabnya apa? Adanya jenazah. Nah, begitu. Ya. Jadi intinya salat tahiyatul masjid tetap disyariatkan walau di waktu terlarang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan saat khutbah tahiyatul masjid tetap disyariatkan. Antum Jumatan, imam sudah khatib naik ke atas mimbar. Sebagian saya lihat sering kaum muslimin, kalau imam sudah khutbah, mereka berdiri nonton imam. Sudah? Padahal sab masih ada. Mereka berdiri. Ini tidak benar. Tahiyatul masjid baru setelah itu duduk. Walaupun imamnya sedang khutbah, tapi sholatnya disederhanakan. Maksudnya disederhanakan bukan tanpa rukuk, bukan tanpa sujud. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Langsung tahiyat. Assalamualaikum. Bukan. Tetapi tidak terlalu lama. Ini para ikhwan. Pelajaran selanjutnya. Hadis ini menunjukkan setiap kali masuk masjid disyariatkan salat tahiyatul masjid. Setiap kali masuk masjid disyariatkan salat tahiyatul masjid. Contoh, pian berwudu, batal wudu, kemudian berwudu samping sini. Masuk masjid lagi. Apakah dinamakan kita masuk baru sehingga kita tahiyatul masjid lagi atau tidak? Atau contoh, pian masuk masjid sudah, kemudian ada sesuatu yang tertinggal di sepeda motor. Apa yang ketinggal? Bini ketinggalan. Maka Masuk masjid lagi setelah itu. Sudah diantar bininya ke belakang, masuk masjid. Ya, bininya Pak Rajuan lah pulang. Jadi karena ketinggalan oleh suaminya, ini di situ. Ya. Maka pada ikhwan yang dirahmati Allah, masuk masjid lagi setelah itu. Tahiyatul masjid atau tidak? Maka jawabannya, wallahu alam, berdasarkan hadis ini, setiap kali masuk masjid, setelah keluarnya, tetap sholat tahiyatul masjid. Tapi ada yang meringankan bahwa kalau seandainya untuk keperluan sedikit dan ringan, maka tidak mengapa. Karena yang di anjurkan untuk sholat tahiyatul masjid kembali adalah orang-orang yang benar-benar sudah terlepas dengan keadaan masjid. Seperti misalkan buang air besar, buang air kecil, ya, kemudian berwudu, kemudian masuk masjid, kemudian langsung duduk. Biar kawannya, ada tahiyatul masjid kah? Kok enggak, kan sebentar aja situ. Bapak-bapak di situ, bakameh, buang air besar. Itu sudah keluar bujur sudah. Maka pada saat itu, tahiyatul masjid. Ya, beda kalau seandainya sebentar saja mungkin ada yang ketinggalan di luar dan semisalnya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, para ikhwah. Pelajaran selanjutnya, terakhir. Jika seseorang kelupaan masuk masjid, langsung duduk. Apakah ada qadha tahiyatul masjid? Apakah ada qadha tahiyatul masjid? Wallahu a'lam, bahwa jika kelupaannya sebentar, maka tidak mengapa dia bangun untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah lama, maka sudah lewat tahiyatul masjidnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah berkhutbah. Kemudian datang orang, lalu langsung duduk. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, as-salaita ya fulan, apakah engkau sudah salat wahai fulan? Maksudnya tahiyatul masjid. Kemudian orang ini menjawab, la. Maka kata Rasulullah SAW, kum farka raka'atain. Belum wahai Rasulullah, saya belum salat. Maka kata Rasulullah SAW, di saat khutbah ini, beliau menghentikan orang salat. Dan ini salah satu dalil bahwa salat tahiyatul masjid wajib. Nah, Pak siapa tuh? Hah? Pak Misbah? Wajib. Khutbah Jumat dipotong sidin. Ya. Jar Pak Misbah khilaf setai. Khilaf mu'tabar. Ya. Ini para ikhwah, khutbah Jumat dipotong sidin demi mengingatkan orang untuk tahiyatul masjid. Sudah sholat belum? Sudah. Belum wahai Rasulullah. Bangun. Sholat dua rakaat. Baru beliau khutbah lagi. Nah, ini hadis juga menunjukkan bahwa kalau seandainya orang kelupaan, kemudian apa? Ingat, baru sebentar, dia boleh. Atau juga misalkan ada yang disalami. Ya, kadang-kadang kurang sopan kalau seandainya orang tua disalami dengan berdiri. Maka dia seperti berjongkok, ya, ataupun minum. Kalau di Masjid Nabawi banyak air zam-zam itu, minum dulu. Dari luar kan panas, masuk masjid ingin minum, minum dulu, ya, duduk dia diminumnya, nggak berdiri. Maka pada saat itu setelah minum dia tahiyat masjid karena sebentar saja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada hari ini 8 Dzulqa'dah 1438 Hijriah selesai kajian kita pada Kitabus Shalah Babul Masajid. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada bab yang terbaru di Kitabus Shalah, yaitu kitab Sifat Shalatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, ada pertanyaan? Bagaimana Masjid Nabawi yang banyak sekali hiasan dan kaligrafi yang indah-indah? Apakah ini juga termasuk menghiasi masjid? Maka gini loh Pak Ikhwan. Kita itu beragama berpegang dengan hadis. Bukan berpegang dengan apa yang terjadi di zaman sekarang. Ya, itu biasakan itu. Oh, di Masjid Nabawi kan begitu, di Masjid Haram begitu. Maka kita katakan yang menjadi acuannya apa? Hadiskah ataukah apa? Hadis Rasulullah SAW. Maka hadisnya tetap berlaku. Ya, hadisnya tetap berlaku. Wallahu a'lam. Apa boleh memberi syafaat kepada orang tapi bukan keluarga? Maka jawabannya, yang pertama kali harus dipikirkan adalah, kita ini masuk surga enggak? Hendak memberi syafaat lawan orang? Pertanyaannya mungkin jangan seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah ada dalil bahwa seseorang akan memberi syafaat bukan kepada keluarganya? Itu. Maka jawabannya, bisa kaum muslimin memberikan syafaat kepada kaum muslimin yang lain. Apakah lebih baik pakai gamis atau busana muslim atau kaos, yang mana yang lebih baik? Semuanya boleh. Wallahu a'lam. Saya pernah lihat sebuah hadis yang menempel di dinding salah satu masjid yang pernah saya datangi. Tulisannya, barang siapa berbicara masalah dunia di dalam masjid, maka dia gugurkan amal ibadah 40 tahun. Sahihkah hadis tersebut? Saya tidak tahu. Apakah wanita haid boleh masuk masjid dengan tujuan mendengarkan kajian? Maka jawabannya, duduknya wanita haid di dalam masjid, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan haram karena dikiaskan dengan orang junub. Ada yang mengatakan makruh. Ya, makruh karena tidak ada dalil khusus tentang keharaman wanita haid masuk ke dalam masjid. Ya, ada yang mengatakan boleh. Allahu a'lam, lebih baik dijauhi masuk masjid bagi wanita haid dan berdiam diri di dalam masjid. Artinya lebih baik dijauhi itu makruh. Kalau kita masbuk dalam sholat, apa kita tahiyatul masjid setelah sholat wajib berjamaah? Bagus ini pertanyaan. Tadi belum saya jelaskan ini. Tahiyatul masjid adalah ibadah yang dikerjakan karena perbuatannya, bukan karena zat ibadah itu tersendiri. Maksudnya gini, tahiyatul masjid itu adalah ibadah yang karena perbuatannya, bukan karena ibadah itu tersendiri. Jadi sebenarnya tidak ada nama sholat namanya itu sholat tahiyatul masjid. Enggak ada. Yang misal beda dengan sholat tahajud ya, atau sholat duha ya. Jadi tidak ada hadis menyebutkan sholat tahiyatul masjid begini-begini, enggak ada. Ada sholat istisqa misalkan, itu ibadah tersendiri maksud saya. Ada sholat apa lagi? Khusuf gerhana, itu sholat tersendiri. Sholat jenazah itu sholat tersendiri. Nah, tahiyatul masjid itu adalah ibadah yang tujuannya mengerjakan. Maksudnya, jangan masuk masjid dan duduk di dalamnya kecuali sebelumnya mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, kalau seandainya ada orang, dia masuk masjid, imam sudah mulai sholat. Artinya belum dia tahiyatul masjid. Langsung dia ikut imam. Apakah ada tahiyatul masjid dia qadha nantinya setelah sholat wajibnya bersama imam tadi? Setelah imam salam, dia bangun sholat tahiyatul masjid sebagai qadha sebelum. Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah mencukupi dengan sholat yang dia lakukan. Itu yang dimaksud kalau seandainya. Itulah pentingnya kita mengetahui ini ibadah hanya sekedar mengerjakannya atau memang ibadah dengan tersendiri. Ya, begitu. Inilah yang disebut juga oleh para ulama sebagai mengerjakan beberapa niat dalam satu ibadah. Mengerjakan beberapa niat dalam satu ibadah. Seperti misalkan mengerjakan beberapa niat dalam satu ibadah itu puasa Syawal dengan puasa qadha Ramadan bisa digabung tidak? Nah, nanti saya akan jelaskan kaidahnya ya. Puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis bisa digabung tidak? Mandi junub di hari Jumat bisa digabung dengan hari Jumat tidak? Nah ini. Ya. Nah, kan mulai bingung tuh. Nah, bisa enggak? Karena enggak tahu kaedahnya. Ya. Kaedahnya begini. Bisa menggabungkan beberapa niat dalam satu ibadah adalah apabila ibadah tersebut merupakan ibadah tersendiri ataupun ikutan dari ibadah sebelumnya, maka dia tidak boleh digabung. Apabila ibadah tersebut ibadah tersendiri atau ikutan dari ibadah sebelumnya, maka dia tidak boleh digabung. Contoh, ibadah tersendiri diantaranya sholat zuhur. Ibadah tersendiri kan? Sholat zuhur. Dengan sholat qabliyah zuhur. Ibadah tersendiri. Ini gak boleh orang, saya mau sholat zuhur. Enggak qobliyah, nanti aja disamakan niatnya. Bisa enggak? Hah? Enggak bisa kan? Tidak bisa. Karena dia ibadah tersendiri. Contoh, puasa. Puasa qadha Ramadan digabung dengan puasa Syawal. Tidak boleh. Kenapa? Karena puasa qadha Ramadan ibadah tersendiri. Yang ada dalam benak antum pastinya ketika mengatakan tadi boleh, tidak boleh, itu karena wajib sama wajib, sunnah sama sunnah. Itu kan? Ngaku. Salah itu kaidahnya. Ya. Yang benar bahasa ulamanya, bahasa para ulama, saya cuma menukilkan, yaitu jika ibadah itu ibadah tersendiri atau ibadah yang ikutan dari sebelumnya, maka tidak boleh digabung. Ibadah tersendiri seperti qadha Ramadan, itu ibadah tersendiri. Tidak boleh digabung dengan ibadah Syawal. Kenapa? Karena Syawal ini adalah ibadah ikutan dari puasa Ramadan. Setelah berpuasa Ramadan, baru puasa Syawal. Enggak boleh digabung. Bukan karena dia ini wajib, kemudian ini sunnah, gak boleh digabung. Bukan. Bukan gitu bahasa para ulama. Paham ya? Apa tadi? Kaedahnya? Kalau ibadah itu tersendiri atau ibadah yang ikutan dari sebelumnya, maka tidak boleh digabung. Contoh, akikah dengan kurban. Boleh gak? Pikirkan antum, itu ibadah tersendiri atau enggak gitu. Hah? Akikah karena melahirkan, kemudian kurban karena hari Idul Adha, maka pendapat yang lebih kuat tidak bisa digabung. Kenapa? Karena dia ibadah tersendiri. Nah, sekarang apabila ibadah tersebut bukan ibadah tersendiri, tetapi melakukannya hanya karena sebuah perbuatannya, maka tidak mengapa digabung. Contoh, tadi tahiyatul masjid dengan 2 rakaat sebelum subuh. Niatkan 2 rakaat sebelum subuh. Itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tahiyatul masjid bukan ibadah tersendiri, tetapi dia adalah hanya sekedar masuk masjid, jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Dan itu sudah terlaksana dengan salat qobliyah. Paham ini? Contoh yang lain, junub di hari Jumat dan mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat disunahkan, tetapi tidak ada yang namanya mandi hari Jumat sebagai ibadah tersendiri, enggak. Tapi janganlah kita atau disyariatkan seseorang sebelum masjid pergi ke masjid untuk mandi, disyariatkan. Nah, kalau itu kita gabung dengan sholat mandi junub, maka sudah mencukupi. Ya. Hari Kamis bertepatan dengan hari Arafah. Boleh enggak digabung niatnya puasa hari Arafah plus hari Kamis? Nah, hah? Lihat, ibadah tersendiri enggak? Hah? Enggak. Kita hanya mendapati bahwa diharapkan di hari Arafah berpuasa. Diharapkan di hari Arafah berpuasa. Bertepatan dengan hari Kamis, semoga dapat dua-duanya pahalanya. Paham ini? Yang penting ingat itu, kalau ibadah tersendiri atau ikutan sebelumnya tidak boleh digabung. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.